restang mata dilarang. Aku sing iso nampa, aku iso legowo. Delok nang ngarep mata kowe ra bilu wong liya mbok masano aku, mbok melasno aku. Cintaku tak terbatas.